Namaku Randy. Aku seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di daerah Cibiru. Sekedar untuk menambah uang jajan dan sedikit membantu biaya semesterku, aku pun bekerja sebagai driver ojek online. Kejadian ini terjadi sekitar Desember di tahun 2018 saat aku sedang menarik penumpang. Siang itu aku masih di kampus, belajar seperti biasanya. Cuaca di daerah Bandung Timur sedang kurang bersahabat. Awan sedang mendung, bahkan tak lama hujan gerimis pun turun di luar sana. Niatnya sore ini setelah ngampus, aku hendak ngojek. Beberapa bulan aku menjadi driver ojek online, aku pun masuk ke salah satu komunitas driver online di Bandung. Itu sedikit membantuku dalam mendapat informasi terkait dengan masalah-masalah atau info lalu lintas yang ada di Bandung. Sampai tiba sore hari, setelah bubar kampus, aku pergi ke kantin untuk makan sebelum akhirnya aku berkeliling untuk mencari customer. Ditambah besok kampusku libur, jadi aku bisa ngojek sampai malam, gitu pikirku. Setelah semuanya siap, aku lekas mengaktifkan aplikasi driverku dan membuka grup WhatsApp hanya sekedar untuk memberi kabar ke komunitas driver bahwa aku akan on sampai malam hari. Tak perlu lama, ramai teman-teman driver di grup WhatsAppku membalas chatku. Rata-rata jawabannya memberiku semangat dan selalu berhati-hati. Setengah jam aku menunggu, akhirnya aku mendapat penumpang pertama. Saat itu jam menunjukkan jam 5:30 sore. Aku menjemput dari sekitaran ujung Berung untuk mengantar ke daerah Kiara Condong. Singkat cerita, setelah itu aku pun terus mendapatkan orderan kesana kemari hingga waktu pun semakin malam. Kulihat jam menunjukkan jam 11 malam. Saat itu aku sedang duduk beristirahat sejenak di warung kopi di sekitaran daerah Dago. Di warung di Dago ini, meskipun sudah menjelang tengah malam, tapi kondisinya masih cukup ramai. Ditambah ada beberapa toko yang buka 24 jam. Hingga tiba-tiba muncul suara notifikasi dari aplikasi driverku. Di sana tertera ada penumpang bernama Noni. Lokasinya di rumah sakit yang ada di sekitaran Dago itu, dan tujuannya ke daerah Cikadut. Lalu aku menginformasi terlebih dahulu. Aku kirim pesan bahwa aku akan sampai ke lokasi penjemputan dalam beberapa menit. Dia membalas oke. Sebenarnya Cikadut adalah zona merah untuk driver online. Tapi pikirku, sekarang sudah menjelang tengah malam. Mungkin akan aman, karena aku hanya mengantarkan, tidak mengambil penumpang di sana. Lekas aku menuju rumah sakit itu. Jalanan pun semakin lama, semakin sepi. Hingga tak perlu waktu lama, aku sudah sampai di lokasi tujuan. Aku sekarang sudah berada di depan rumah sakit itu. Di sana ada security yang berjaga, yang bertanya pada aku, sedang apa di situ? Lalu ku bilang sedang menjemput penumpang. Aku menekan tombol bahwa aku sudah sampai di tempat tujuan di aplikasi driver itu. Memberi tanda kepada penumpang bahwa aku sudah sampai di lokasi. Namun dia tidak membalas apapun. Aku tunggu sekitar 1-2 menit. Dia pun membalas. Tunggu sebentar. Aku meng-screenshot aplikasi driverku itu dan aku share ke grup WhatsApp komunitas online. Hanya untuk memberitahu bahwa sekarang aku sedang di rumah sakit itu dan hendak menuju Cikadut. Beberapa temanku pun mulai membalas agar tetap berhati-hati. Hingga sedang asik membuka WhatsApp, tiba-tiba aku dikagetkan dengan seseorang yang menepuk pundakku dari belakang. Kulihat berdiri di belakangku perempuan menggunakan baju berwarna merah. Mas Randy ya? Mbak Noni ya? Iya. Ia pun mengangguk. Hei mbak. Lalu dia naik ke atas motorku. Aku memberinya helm dan bersiap-siap untuk berangkat. Kusimpan handphoneku ke holder motor untuk membuka maps mengarahkan jalan ke tempat tujuan. Lekas setelah itu, aku jalankan motorku. Jalanan saat itu sudah terasa sepi dan tubuhku pun sudah mulai lelah. Aku berniat setelah mengantarkan Mbak Noni, aku akan lekas pulang karena memang searah juga. Karena aku rasa sudah cukup orderan yang masuk hari ini dan badanku sudah tidak kuat lagi. Karena jalanan sepi, untuk sekedar menghangatkan suasana, aku berbasa-basi pada penumpangku itu. Mbak Noni dari rumah sakit ya? Siapa yang sakit mbak? Begitu tanya aku. Saya. Hanya itu jawabannya. Agak sedikit judes dan ya, aku malah takut membuatnya tidak nyaman. Aku pun diam kembali. Hingga aku tiba di lampu merah perempatan Cikutra. Di sini hanya ada beberapa motor dan ada dua mobil di belakangku. Dan di samping kiriku ada seorang bapak-bapak yang membonceng anak kecil. Ya, kira-kira anak itu masih kelas 1 SD. Aku melihat ke anak itu yang sejak tadi dia melihat ke arahku. Hmm. Entah mengapa, tiba-tiba saja anak itu menangis. Dan langsung menyembunyikan mukanya ke punggung ayahnya. Kontan ayahnya keheranan dan mencoba menenangkan anaknya itu. Aneh, melihat gua bisa sampai nangis gitu. Dada aja. Seketika itu tercium bau melati yang cukup menyengat di sekitarku. Baunya sangat menyengat. Apa mungkin ini bau parfum wanita itu yang sedang kubonceng? Sampai tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara klakson mobil di belakangku. Kulihat lampu sudah hijau. Aku pun kembali melaju. Perlahan bau melati itu sedikit memudar, tapi tidak memudar sepenuhnya. Sampai handphoneku mulai bergetar-getar. Banyak notifikasi yang masuk di grup WhatsAppku itu. Bahkan sampai ada yang menelponku. Karena sedang menyetir, aku pun tidak mengangkatnya. Beberapa kali aku reject telepon dari teman grupku itu. Perjalanan terus berlanjut hingga aku sudah sekat ke daerah Cikadut. Dan spam chat di WhatsApp grup pun sudah mulai berhenti. Masuk ke daerah Cikadut, map menunjukkan tujuan masih beberapa ratus meter ke atas. Semua normal saja. Sampai aku agak sedikit was-was ketika di maps arah tujuan mengharuskanku berbelok kiri di pertigaan atas. Dan setahuku, belokan ke kiri itu kan daerah kuburan. Iya, daerah kuburan Cikadut. Lalu aku mencoba bertanya apakah tujuannya benar ke kiri atau mungkin mapsku salah kepada penumpangku itu. Mbak Noni, maaf, ini mapsnya nunjukin ke kiri. Betul arahnya ke kiri, Mbak? Iya. Begitu jawabannya. Aku sedikit resah dan hati mulai tidak enak. Namun aku coba berpikir positif. Ya mungkin ini jalan yang tercepat menuju rumahnya. Biasanya maps ini menunjukkan seperti itu. Jalan-jalan motong. Ya mungkin, entahlah. Yang penting sampai di tempat tujuan. Mungkin saja memang ada jalan tembus menuju perumahan. Karena aku juga sudah cukup lama tidak ke daerah sana. Aku pun belok ke kiri dan naik ke atas. Ternyata kondisi jalan ini sudah berbeda. Sekarang sudah terang, layaknya jalanan yang lain. Aspalnya sudah bagus. Kuburan-kuburan pun sudah dipagar. Sedikitnya mengurangi rasa seram ketika melewati kuburan. Aku terus menanjak sambil memantau maps. Sampai Ketika aku perhatikan titik tujuan di maps itu akan sampai beberapa meter lagi. Aku lihat ke sekitar, belum ada tanda-tanda rumah atau perumahan. Keringatku mulai dingin dan bercucuran. Lalu di depan ya mas, terdengar suara dari penumpangku itu. Belum sampai ke tempat atau titik tujuan penumpangku itu, tiba-tiba motorku merasa tidak enak dan aku pun berhenti sejenak. Ketika melihat ke bawah, ternyata ban depanku bocor. Perasaanku saat itu bercampur aduk, antara bingung dan takut. Lalu aku berkata pada penumpang itu, "Mbak, aduh, maaf mbak, ini ban motornya tiba-tiba bocor. Paling sampai di sini aja, mbak." Tidak ada respon dari penumpangku itu. Tapi kurasa ada yang turun dari motor. Kupikir dia tidak menjawab dan langsung turun dari motor itu. Aku pun menengok ke belakang dan astaga. Tidak ada siapa-siapa di sana. Kemana penumpangku? Di sini hanya ada aku dan motorku. Tidak ada yang lain. Kakiku mulai lemas. Ketakutan dan membuatku tidak fokus. Aku coba menarik nafas dan berpikir. Sampai bau melati yang sempat tercium olehku itu kini kembali terasa. Kali ini sangat jelas dan menyengat. Aku menutup hidung dan mulutku. Cepat kilat, aku langsung balikan motorku ke jalanan yang menurun itu. Sambil menjaga keseimbangan karena ban depan motorku itu bocor. Sesekali kulihat ke handphone, aplikasi masih berjalan normal, tapi sinyal sudah menipis. Mungkin karena aku sedang di atas dan tidak ada sinyal. Ketika sedang turun, samar aku mendengar suara dari belakangku. Terima kasih. Tuhan. Aku langsung gas dan turun ke bawah tanpa pikir panjang. Aku langsung tancap gas tanpa peduli ban motorku yang bocor itu. Kiri kananku kuburan dan entah kenapa lampu yang tadi menyala kini semuanya mati dan kondisi jalan kini gelap. Sesekali ku dengar suara tertawa seakan mengikutiku dari belakang. Sampai beberapa meter di depanku, kulihat ada dua orang yang membawa senter. Aku pun langsung bergegas berhenti di dekat dua orang itu. Aku lihat bajunya, ternyata dia adalah linmas kelurahan. Dia bertanya dari mana. Sedang apa malam-malam ke daerah kuburan seperti ini? Aku belum bisa jawab dan hanya bisa mengatur nafasku yang ketakutan. sampai. Aduh, pasti kamu habis nganter Noni ya. Kedua linmas itu saling menatap satu sama lain. Jelas memang yang kuantar itu Noni. Karena melihatku ketakutan dan bingung, lalu aku dibawa ke pos linmas. Kedua bapak itu membantu mendorong motorku. Di sana aku diberi air hangat, dan juga tak jauh dari sana ada tambal ban 24 jam. Aku mulai tenang. Salah satu linmas memberitahuku bahwa memang sering ada ojek online yang mengantar perempuan bernama Noni. Noni itu adalah seorang perempuan keturunan yang memang dikuburkan di kuburan Cekadut itu. Konon dia adalah korban kecelakaan yang dilarikan ke rumah sakit yang ada di daerah Dago. Aku hanya diam mendengarkan cerita itu sambil aku cek WhatsApp, dan bertambah terkejutnya ketika aku baca spam chat dan miss call itu adalah teman-teman grup driver onlineku yang ingin memberitahuku bahwa yang aku antar itu bukan manusia. Aku memang belum lama jadi driver online, jadi aku tidak tahu tentang hal yang seperti itu. Lekas aku pulang setelah keadaanku tenang dan motorku sudah siap. Besoknya aku hanya bisa melamun dan masih kepikiran dengan kejadian semalam. Dan baru ku sadari helmku pun saat itu tidak ada. Helm yang ku berikan pada Noni saat aku menjemputnya. Penasaran aku lekas ke rumah sakit yang ada di Dago itu. Aku bertemu security yang ada di pos depan rumah sakit itu. Ketika aku datang, refleks bapak security itu berkata pada aku, dia bilang, aku katanya mau ngambil helm ya, karena semalam helmku ditinggal di pinggir jalan. Dan entah aku pergi kemana katanya. Mendengar itu bulu kuduku berdiri seketika. Aku masih tidak percaya dengan apa yang aku alami itu. Tapi kejadian ini benar adanya.